penghujungnya. Ketika langit menjingga, ledakan dunia. Saat magis ini, jawaban mimpi. Tak lain yang ku ingin hanya kau di sampingku. Dan rasakan getar cinta antara kita. Tak cukup hatiku berkelana sampai di sini. Dan ini dunia berputar untuk temukan hati. Hidup menuliskan masa bahagia. Saat nada hati kita berdetak sama. I'm sorry.